Infinix Note 60 Pro, senjata perang kelas menengah yang bikin pasar smartphone Indonesia bergejolak. Infinix Note 60 Pro mengusung spesifikasi yang biasanya ada di flagship pasar smartphone Indonesia tahun 2020. 6 lagi panas-panasnya, bukan karena cuaca, tapi karena ada satu perangkat yang tiba-tiba jadi bahan perbincangan hangat di forum-forum teknologi, sampai grup WhatsApp keluarga Infinix Note 60 Pro 5G. HP yang satu ini bukan sekadar upgrade rutin tahunan. Ini lebih ke pernyataan perang, dan sasarannya jelas. Merek-merek besar yang selama ini nyaman di segmen kelas menengah. Yang bikin menarik, Infinix kali ini nggak main-main. Mereka datang dengan senjata lengkap, prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4, baterai jumbo 6000 mAh dengan teknologi silikon karbon, layar 144Hz yang biasanya cuma ada di HP gaming mahal, plus janji update software 3 tahun. Pertanyaannya sederhana, ini cuma gimmick marketing atau beneran game changer? Kenapa Infinix berani tantang pemain besar? Kalau kita lihat data pasar smartphone Indonesia beberapa tahun terakhir, ada satu tren yang jelas banget. Konsumen kelas menengah sekarang makin pinter. Mereka nggak lagi cuma lihat harga murah di stiker, tapi mulai bandingkan spek, baca review, bahkan ngerti istilah teknis kayak refresh rate atau fast charging wattage. Fenomena ini yang di industri disebut premiumisasi, alias keinginan punya fitur-fitur flagship tapi dengan budget terbatas. Nah, di celah inilah Infinix masuk. Mereka paham betul kalau konsumen Indonesia sekarang nggak mau kompromi. Mau performa kencang? Harus. Baterai awet? Wajib. Layar mulus? Udah standar. Charging cepat? Itu basic. Dan yang paling penting, harga masih masuk akal. Strategi positioning Infinix Note 60 Pro di tengah persaingan ketat. Snapdragon 7S Gen 4, bukan sekadar ganti mesin. Ini mungkin keputusan paling berani Infinix di Note 60 Pro. Selama ini, kalau Anda ikutin seri Note dari Infinix, mereka loyal banget sama MediaTek. Tapi kali ini, pindah haluan ke Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal performa di atas kertas. Di komunitas teknologi Indonesia, terutama kalangan gamer dan tech entusias, Snapdragon itu punya kasta tersendiri. Ada persepsi entah benar atau salah kalau Snapdragon lebih stabil, lebih dingin saat gaming, dan lebih premium. Dengan beralih ke Snapdragon, Infinix kayak lagi bilang, oke, kami dengerin kalian, kami serius soal performa. Dan angka-angkanya membuktikan. Benchmark Geekbench menunjukkan skor single core sekitar 1.243 dan multi-core 3.369. Ini lonjakan hampir 50% dibanding generasi sebelumnya. Artinya, bukan lagi soal cukup buat scroll TikTok, tapi bisa libas Genshin Impact di setting high dengan mulus. Apa bedanya dengan kompetitor? Kalau kita bandingkan sama Redmi Note atau Samsung Galaxy A-series di harga serupa, Snapdragon 7S Gen 4 ini posisinya di tengah-tengah. Memang nggak sekencang flagship, tapi jauh lebih powerful dari prosesor entry level yang biasa dipakai di range harga ini. Untuk gaming kasual sampai menengah, multitasking berat, atau editing video ringan, ini lebih dari cukup. Baterai 6000 mAh yang nggak bikin HP jadi batu bata. Ini bagian yang paling bikin saya penasaran. Baterai 6000 mAh itu gede banget. Biasanya HP dengan kapasitas segini bakal tebal dan berat kayak powerbank jalan. Tapi Infinix ngaku Note 60 Pro tetap ramping. Gimana caranya? Teknologi silikon karbon memungkinkan baterai lebih padat tanpa menambah ketebalan. Jawabannya ada di teknologi yang mereka sebut silikon karbon anode battery. Sederhananya gini, baterai biasa pakai anoda grafit standar. Nah, dengan menambahkan silikon ke dalam komposisi karbon, mereka bisa meningkatkan kepadatan energi. Artinya, ruang yang sama bisa menyimpan lebih banyak daya. Dalam praktik, ini berarti Anda bisa pakai HP seharian penuh, scrolling sosmed, nonton YouTube, video call, main game, terus besoknya masih ada sisa baterai 20-30%. Buat yang sering lupa bawa charger atau traveling tanpa akses listrik, ini game changer. Charging super cepat plus wireless magnetic. Tapi kapasitas gede aja nggak cukup kalau chargingnya lama. Makanya Infinix kasih fast charging 90 watt. Dari 0% ke 100% cuma butuh sekitar 45 menit. Itu artinya, mandi pagi sarapan udah bisa dapat baterai penuh. Yang lebih keren lagi, wireless charging 30 watt dengan sistem magnetik. Ini fitur yang biasanya cuma ada di flagship mahal. Tinggal dekatkan ke charging pad, langsung nempel karena magnet, dan mulai ngisi. Nggak perlu repot colok kabel, nggak perlu pastiin posisi tepat. Praktis banget, terutama kalau lagi kerja di meja atau tidur malam. Bypass charging, fitur cerdas untuk gamer. Ini detail kecil yang nunjukin Infinix beneran mikirin user experience. Fitur bypass charging ini, cara kerjanya sederhana, tapi brilliant. Saat Anda main game sambil nge-charge, listrik dari adaptor langsung dialirkan ke motherboard melewati baterai. Kenapa ini penting? Karena biasanya main sambil charging itu bikin HP panas. Panasnya bukan cuma dari prosesor yang kerja keras, tapi juga dari baterai yang charging sekaligus dipakai. Dengan bypass charging, baterai diistirahatkan saat gaming. Hasilnya, HP lebih adem, performance lebih stabil, dan kesehatan baterai jangka panjang lebih terjaga. Layar 144 Hz, standar baru kelas menengah. Kalau bicara layar, Infinix Note 60 Pro nggak main-main. Resolusi 1,5K 1260x2800 pixel dengan refresh rate 144 Hz. Angka-angka ini biasanya kita lihat di HP gaming yang harganya 7-8 jutaan ke atas. Sekarang ada di segmen 3-4 jutaan. Perbedaan signifikan antara refresh rate 144 Hz dengan kompetitor 120 Hz. Refresh rate 144 Hz ini beda jauh dari 60 Hz standar. Bahkan dibanding 120 Hz yang udah mulai umum di kelas menengah, perbedaannya tetap kerasa. Scroll feed Instagram lebih mulus, animasi sistem lebih fluid, dan yang paling penting buat gamer, response time lebih cepat. Di game kompetitif kayak PUBG Mobile atau Call of Duty Mobile, setiap millisecond itu berharga. Tapi, apakah mata manusia bisa bedain? Ini pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya, tergantung. Kalau Anda cuma pakai HP buat WhatsApp dan browsing ringan, mungkin nggak terlalu kerasa. Tapi kalau Anda sering main game kompetitif, nonton video dengan motion tinggi, suka scroll feed dengan cepat, pernah coba HP dengan 120 Hz atau 144 Hz sebelumnya, maka perbedaannya bakal sangat terasa. Mata Anda memang bisa menangkap smoothness di atas 60 Hz, terutama saat ada gerakan cepat. Serangan tiga penjuru, strategi Infinix lawan kompetitor. Kalau kita breakdown, strategi Infinix Note 60 Pro ini sebenarnya targeted banget. Mereka nyerang kelemahan kompetitor dari tiga arah berbeda. Satu, lawan Redmi, wireless charging. Redmi Note series memang raja value for money di Indonesia. Tapi ada satu fitur yang selalu absen, wireless charging. Infinix manfaatin celah ini dengan kasih wireless charging 30 watt plus magnetic. Ini langsung bikin mereka punya USP, unique selling point, yang jelas dibanding Redmi. 2. Lawan Samsung. Kecepatan charging, Samsung Galaxy S series terkenal dengan build quality dan ekosistem software yang mature. Tapi fast charging mereka cuma 25 watt, bahkan di model-model yang lebih mahal. Infinix dengan 90 watt-nya langsung bikin Samsung kelihatan ketinggalan zaman di aspek ini. Buat konsumen yang peduli dengan value for money dan kecepatan charging, pilihan jadi lebih jelas. 3. Jawab kritik software. Update 3 tahun. Ini yang paling krusial. Selama ini, kelemahan terbesar brand-brand Cina kayak Infinix, Realme, atau Poco adalah komitmen software update yang kurang jelas. Banyak yang udah beli HP, setahun kemudian udah nggak dapat update lagi. Infinix kali ini berani janji, 3 tahun update OS Android. Ini langkah besar buat bangun kepercayaan konsumen. Walaupun masih kalah dari Samsung 4 tahun atau Google Pixel 7 tahun, tapi untuk brand yang citranya masih budget phone, ini progres signifikan. Tantangan terbesar, persepsi brand. Sekarang pertanyaan sejuta dolar. Dengan semua keunggulan hardware ini, apakah Infinix bisa sukses? Jawabannya nggak sesimpel itu. Mengubah persepsi konsumen dari HP murah ke HP value adalah tantangan terbesar. Masalahnya ada di persepsi. Infinix selama ini dikenal sebagai brand HP murah yang lumayan. Nah, sekarang mereka mau naik kelas, kasih fitur-fitur premium, dan tentunya harga juga ikut naik. Konsumen yang udah terbiasa beli Infinix karena murah, belum tentu mau ngikutin ke bracket harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, konsumen bracket harga menengah yang biasa beli Redmi, Samsung, atau Oppo belum tentu percaya sama kualitas dan after sales service Infinix. Ini klasik dilema, mau keluar dari comfort zone tapi belum punya kredibilitas di teritori baru. After sales service, faktor yang sering dilupakan. Spek HP boleh sekencang apapun, tapi kalau rusak dan service centernya susah dicari atau spare partnya mahal, ya percuma. Ini PR besar buat Infinix. Mereka harus buktiin kalau jaringan after sales mereka udah seluas brand-brand besar. Di kota-kota besar mungkin nggak masalah. Tapi di kota kecil, kalau harus kirim HP ke kota lain buat servis, itu ribet dan mahal. Samsung dan Oppo unggul banget di aspek ini. Mereka punya service center di mana-mana. Siapa yang cocok beli Infinix Note 60 Pro? berdasarkan semua analisis di atas, ini HP yang cocok buat gamer mobile dengan budget terbatas. Kombinasi Snapdragon 7S Gen 4, layar 144Hz, bypass charging, dan baterai jumbo bikin ini HP yang ideal buat gaming seharian tanpa worry soal battery atau thermal. Power user yang sering multitasking RAM besar, prosesor kencang, dan storage cukup bikin HP ini bisa handle banyak apps sekaligus tanpa lag. Konsumen yang peduli value for money. Kalau Anda tipe yang suka bandingin spek versus harga, Note 60 Pro ini kasih banyak fitur yang biasanya cuma ada di HP 2-3 kali lebih mahal. Early adopter yang willing to take risk. Kalau Anda tipe yang enggak masalah, coba brand yang belum mainstream, selama speknya meyakinkan, ini bisa jadi pilihan menarik. Tapi mungkin bukan untuk Anda. Kalau Anda butuh ekosistem yang mature, kayak Samsung dengan SmartThings atau Apple dengan iCloud, Anda prioritas brand prestige dan resale value. Anda tinggal di daerah yang akses service centernya terbatas, Anda prefer software yang clean dan minimal bloatware. XOS Infinix cukup banyak pre-installed apps. Frequently Asked Questions, FAQ. Apakah Infinix Note 60 Pro worth it dibanding Redmi Note atau Samsung A-Series? Dari sisi hardware murni, Note 60 Pro unggul di beberapa aspek. Wireless charging, fast charging lebih cepat, dan refresh rate lebih tinggi. Tapi Redmi dan Samsung masih lebih unggul di ekosistem software, after sales service, dan brand trust. Pilihan tergantung prioritas Anda. Hardware specs versus brand reliability. Berapa lama baterai 6000 mAh Note 60 Pro bisa tahan? Dengan penggunaan normal, social media, browsing, video call, streaming, baterai bisa bertahan 1,5-2 hari penuh. Untuk gaming intensif, bisa 6-8 jam non-stop. Teknologi silikon karbon juga membuat degradasi baterai lebih lambat dibanding baterai lithium konvensional. Apakah Snapdragon 7S Gen 4 cukup kencang untuk gaming? Untuk game populer seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, dan Genshin Impact, Snapdragon 7S Gen 4 mampu menjalankan di setting medium-high dengan stabil. Untuk gaming kompetitif di setting maksimal masih bisa, tapi mungkin ada occasional frame drop di scene yang sangat ramai. Bagaimana dengan kualitas kamera Infinix Note 60 Pro? Meskipun artikel ini fokus pada performa dan baterai, kamera Note 60 Pro menggunakan sensor yang decent untuk kelasnya. Namun jika fotografi adalah prioritas utama, Samsung atau Xiaomi di range harga sama cenderung lebih unggul dalam processing dan konsistensi warna. Infinix lebih fokus pada value gaming dan multimedia. Apakah janji update 3 tahun bisa dipercaya? Ini memang concern yang valid. Mengingat track record brand China kadang inkonsisten. Namun mengumumkan komitmen 3 tahun secara resmi adalah langkah positif. Monitor saja dalam 6-12 bulan pertama. Apakah security patch datang rutin? Apakah major update Android tepat waktu? Ini akan jadi indikator keseriusan mereka. Kesimpulan, revolusi atau sekadar evolusi. Infinix Note 60 Pro 5G ini bukan sekadar HP baru di pasar yang sudah sesak. Ini adalah pernyataan sikap dari brand yang selama ini bermain aman di zona nyaman, murah tapi cukup, sekarang berani masuk ke teritori value tapi premium. Dengan membawa Snapdragon 7S Gen 4, baterai silikon karbon 6000 mAh dengan charging super cepat, plus wireless magnetic, layar 144Hz, dan janji update 3 tahun, Infinix sedang mendefinisikan ulang apa arti value for money di 2026. Mereka nggak lagi cuma kasih cukup, tapi kasih lebih dari yang diharapkan. Apakah Note 60 Pro bisa mengubah persepsi konsumen terhadap brand Infinix? Tapi kesuksesan Note 60 Pro nggak cuma ditentukan oleh spec sheet. Ada 3 faktor yang bakal jadi kunci. Pertama, harga final di Indonesia. Kalau Infinix terlalu greedy dan nge-price terlalu tinggi, konsumen bakal balik ke brand yang udah trusted. Sweet spot-nya kemungkinan di range 3,5-4,5 juta. Kedua, after sales service dan ketersediaan spare part. Hardware sekeren apapun bakal sia-sia kalau pas rusak susah diperbaiki. Ketiga, marketing dan edukasi konsumen. Infinix harus kerja ekstra keras buat ngeyakinin market kalau mereka udah naik level, bukan lagi brand HP murah yang lumayan, tapi brand yang kasih premium experience di harga reasonable. Pertanyaan terakhir yang dibawa pulang dari analisis ini adalah, bisakah sebuah brand yang citranya dibangun di atas affordability berhasil meyakinkan konsumen akan kualitas premium dan komitmen software jangka panjang? Atau jangan-jangan, persepsi lama itu justru yang akan jadi rintangan terbesar mereka? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, dengan Note 60 Pro, Infinix sudah melempar batu pertama. Sekarang giliran Redmi, Samsung, dan Oppo untuk bereaksi. Dan yang paling untung dari perang ini, ya kita, konsumen. Karena pada akhirnya, kompetisi yang sehat itu selalu menguntungkan end user. Harga turun, fitur naik, inovasi makin cepat. Dan itulah mengapa Note 60 Pro, terlepas dari apakah ia sukses atau tidak, adalah katalis penting untuk pasar smartphone Indonesia yang lebih baik di 2026.